dengan gue. Berani kerama, jangan canda, jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sirami mati. Kawan dengan memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan. Penyusaha nenek, selamat berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik. Hai duit daya, lupa nak diberi. Baik, ayo.